الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majelis kajian majelis taklim Nurul Hidayah dan gabungan majelis-majelis taklim yang lainnya yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di masjid kita, Masjid Nurul Hidayah di Jalan Brawijaya nomor 1110 Kebayoran Baru ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan. Kita pengen kumpul buat sama-sama menuntut ilmu, belajar, agar Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi penyebab banyaknya kebaikan yang dapat kita miliki di yang akan datang insyaAllah. Jemaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ada di hari ke-10 bulan Syaban hari ini ya. Kita menuju pada pertengahan Syaban dan tak terasa waktu makin mendekat. Ya, ini berjumpa dengan bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ikhuminanau. Dan kita tahu di bulan Ramadan itu Allah panggil cuma satu model manusia yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Karena nanti akan banyak ragam pertanyaan yang manusia tanyakan, Ustaz, kan kita mau masuk bulan Ramadan. Persiapannya apa, Ustaz? Kita nggak punya pengalaman tiap tahun, persiapannya. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu bukti. Allah panggil sejak 14 abad yang lalu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah enggak mengatakan ya ayyuhalladzina tajirun, orang-orang kaya gitu ya, orang miskin atau Allah enggak sebut, orang beriman. Kenapa? Karena nanti banyak ritual yang Allah janji ada nilai berlipat ganda di bulan tersebut. Ya, kaitan dengan judul kita mendorong taubat apa, Ustaz? Ya iyalah ada. Karena semua kebaikan yang bakal kita panjatkan ini enggak mungkin diberikan sama orang yang berlumuran dosa. Bahkan sempat dibahas bahwa Nabi pernah bersabda, innar rajula la yurmurizqu bidzambin yusibu. Orang itu terhalang dari kebaikan atau sesuatu yang dia minta dalam bentuk rezeki sama Allah karena kemaksiatan yang dia rutinkan. Makanya bukan doanya yang salah. Ya, bukan. Bukan caranya yang salah. Ya, yang sering menjadi penghalang itu karena perbuatan buruk yang kita rutinkan. Ini yang mesti menjadi penyebab terdorongnya kita untuk bertobat lah, ya. Dan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti punya salah. Kita kalau nuntut orang sempurna, salah planet. Ya, ini sifat kufur asyir yang mesti dihilangkan. Ingat baiknya, jangan ingat kurangnya. Kalau ingat kurangnya, manusia gak ada baiknya. Ya, ingat baik. Kenapa? Karena memang kita akan mengambil manfaat dari kebaikan yang diberikan atau didapatkan. Atau sebaliknya, kita memberikan manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia ini paling bermanfaat buat manusia lain. Contoh yang paling gampang saja bicara manfaat. Ada satu riwayat, hadis At-Tabrani, riwayat At-Tabrani, Rasul pernah bersabda, kata Nabi, sona'i'ul ma'ruf, taqiyun masori'ul su. Nabi mengatakan gini, sona'i'ul ma'ruf, taqiyun masori'ul su. Bahwa perbuatan-perbuatan ma'ruf atau yang baik, itu sebenarnya masori usu, melindungi si pelaku dari kejadian-kejadian buruk. Dan hari gini negeri kita lagi diuji oleh lo dengan sekian banyak ujian. Jangan kurangi kecintaan sama negeri ini. Malah piculah diri kita untuk berpikir bagaimana memberikan manfaat. Bukan cuma mengambil manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, jadi dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya, kalau mindset kita berpikir bagaimana bermanfaat, baik kita. Tapi dimanapun kita berada, kalau mindset kita berpikir bagaimana mengambil manfaat, ini yang berat. Ya, berat hidup. Mendingan apapun kondisinya, mulailah kita berpikir bagaimana memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Nah, salah satu memberikan manfaat, dalilnya mengatakan, sona'i'ul ma'ruf taqiyun masori'ul su'. Yani, perbuatan-perbuatan yang baik, yang ma'ruf, ini merupakan pelindung orang yang melakukannya dari kejadian-kejadian buruk yang bakal terjadi. Wama tadri nafsun madza taksibu ghadan. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Baru kemarin kita dirundung duka, saudara kita, keluarga kita terkena ujian banjir bandang. Ya, di Aceh, Tamiang, di Tapanuli, Sumatera Utara secara umum ya. Kemudian di Padang, Sumatera Barat, ya, ya. Di Palembayan, ya, kita kemarin datang ke sana soal ke lokasinya ya. Itu sedih lah, ya, Sumatera menangis, kita di Nurul Hidayah juga harus menangis lah. Ya, karena satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita Indonesia. Apapun yang orang Indonesia rasakan, ya kita orang Indonesia juga merasakan di mana-mana. Ayolah berpikir bagaimana membantu. Kalau materi gak sampai, doa jangan putus, paling gak kan gitu. Baru begini, sudah dengar kabar ada di Cisarua, Bandung Barat, longsor. Ini belum kebaca, kalau sekarang kita tahunya di Sumatera seperti itu, karena orang Sumatera banyak di Jakarta. Terus kita merasa aman dengan Papua, aman dengan Flores, aman dengan Sulawesi lah. Allah. Banyak hal-hal yang kita gak tahu, intinya sudah lah ya. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Maka tawaran indahnya, سُنَيْءُلْ مَعْرُوبْ تَكِيُنْ مَسْرِي أُسُّ. Allah kasih bayangan Nabi yang sabdakan 14 sahabat yang lalu, makanya jangan capek berbuat baik. Semua kebaikan itu akan menjadi penyebab perlindungan orang yang berbuat dari cikal bakal adanya keburukan. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung dalam agama kita ini ditekankan tentang bicara sedekah. Ya, bahwa sedekah ini kata Rasul, bersedekah kalian walaupun dengan seukuran biji korma gitu. Ada satu riwayat yang mengatakan fattakun nar wala bisyikki tamrah. Fattakun nar wala bisyikki tamrah. Coba kamu jauhkan diri kamu dari neraka walaupun dengan seukuran sedekah, seukuran satu biji korma gitu lah. Ya, karena manusia ini enggak ada yang selamat dari yang namanya neraka, kecuali orang yang Allah selamatkan. Ada satu riwayat lain menguatkan bahasan kita tadi, ketika Nabi pernah bersabda, dalam riwayat Bukhari Muslim, dikatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa baina wa baina turjuman, Wayang zuru aiman minhu fala yara illa maqaddama. Wayang zuru ashama minhu fala yara illa maqaddama. Wayang zuru baina yadai fala yara illa nar tilqa awaji. Fatakun nar wala bisyikit tamrah. Kita kan bakal dikumpulin nanti. Ada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah itu hari berbangkit. Yaumul qiyamah. Yaumul qiyam. Yauma yakumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Akan datang satu masa nanti semua ruh dibangkitkan. Bersop-sop. Kita kumpul di satu hari yang namanya yaumul jama'i. Yaumul hisab, yaumul furqan, yaumul mizan. Hari di mana orang itu berkumpul di padang mahsyar. Hadis mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu laisa bainahu bainahu turjuman. Siapapun di antara kalian, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Akan diajak dialog langsung sama Allah. Dan antara Allah dengan orang tersebut tidak ada turjuman, tidak ada penterjemah. Enggak ada gayatnya lah. Bayang zuru aiman minhu. Setiap orang yang ditanya sama Allah, kalau dia ngelihat ke kanan, sejauh mata memandang yang dia lihat apa? Yaro illa maqaddama. Yang dia lihat kebaikan yang pernah dia perbuat. Kalau nanti yang zuru asama minhu, kalau dia ngelihat bagian shimal, bagian kiri begini, fala yaro illa maqaddama. Yang dia lihat dosa yang pernah dia perbuat. Pun bayang zuru baina yadai. Dan ketika dia melihat antara dua tangannya ini, fala yaro illa nar. Tidak mungkin dia melihat kecuali neraka. Ya Rob, Masya Allah. Nah, Nabi bilang, kalau sudah seperti itu, fattakun nar, wala bisyikit tamrah. Makanya kalau udah pasti begitu, ya, tolong bersedekahlah. Walaupun seukuran satu biji korma. Jadi gak usah yang berat-berat, karena kalau Allah kan gak bicara angka, bicara kualitas, ya, bicara standar. Lima waktu gak usah dibikin 10 waktu. Oh kalau gue sih yakin sorga. So, karena anak di luar standar orang, tat. Orang kan sholatnya 5 waktu, gue 10, tat. Ya enggak gitu ya. Karena kan syariatnya 5 waktu. Lu 10 nabi lu siapa kan begitu ya. Jangan suka dilebih-lebihin. Standar orang tat 3,5 liter zakat fitrah tat. Aneh tat 3 karung. Enggak gitu. Agama ini ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini tinggal ngikut, tinggal nyontoh, jangan bikin yang akmal hadaddin, sempurna ini agama. Kalau agama ini sempurna, khalas. Ya, jangan ditambah, jangan dikurang. Karena kamu butuh efek agama. Dan efek agama yang baik yang kau rasa itu ketika kamu ittiba. Mencontoh-contoh yang ada. Wala tabtadiu, jangan bikin yang baru. Faqad kufitum, sempurna sudah. Masya Allah. Kemudian dikatakan bahwa wasodakotu khufiyan. Sedekah khufiyan artinya sedekah yang disembunyikan. Tutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah khufiyan, sedekah yang disembunyikan khufiyan. Emang ada sedekah yang ditransparasikan tak? Ada ya, mungkin sedekah maknanya zakat. Zakat mesti ngomong ini uang zakat. Kalau yang sunnah enggak perlu. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Dan gak usah banyak moto orang yang kena sedekahan gitu loh. Hari gini kan kita baru membantu mie 2 aja suruh foto bareng mie 2 orang kesian. Jangan sampai gitu-gitu amat. Nanti orang jadi malas akhirnya dibantu karena terekspos kekurangan yang dia miliki. Jangan. Kata Nabi, ini yang mendorong kita taubat lainnya ini. Wasrodakotu khufiyan tutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang kita sembunyikan, yang orang enggak perlu tahu, yang tangan kan memberi, tangan kiri enggak tahu tadi ya, itu tuhfi'u ghadaba rabbi, menghilangkan atau meredam atau menghapuskan amarah Tuhan. Apa sih amarah Tuhan? Saat hidup kita gersang, ya usaha kayaknya enggak jalan-jalan pun dapat banyak kerugian. Lebih gampang yang minus, yang negatif ketimbang yang positif. Ah, berumah tangga kayak enggak punya pasangan. Tiap ditanya, laki lu mana? Allah alam. Ini mana? Au. Jadi ini orang enggak jelas nih. Ya punya anak juga, ya Rob, Masya Allah. Ngasih PR pagi, ngasih PR malam. Aduh, kali guru nih anak. Ya, ngasih PR kita muridnya. Ini kan orang tua yang mesti ngasih PR, anak ngasih PR orang tua. Hari gini kita dibikin seakan-akan memang ghadab Rabbi, Tuhan ini murka sama saya. Kok Tuhan kayak marah mulu deh? Enggak, Tuhan enggak pernah marah. Tuhan kalian baik. Warrahman, warrahim. Ya, bahkan rahmannya Allah itu wasiat kulla syekh. Rahmannya Allah itu dirasa oleh semua makhluk walaupun dia non-muslim. Ya hari gini kan ketika hujan turun kan, ya banyak non-muslim juga senang punya rumah yang enggak bocor. Artinya dapat nikmat dong. Atau mungkin sejuknya pagi ketika di puncak, banyak kan villa non-muslim. Apa doa dia diterima sama Tuhan? Tidak, itu rahmannya Allah. Makanya kita jangan suka kepedean. Kadang-kadang kita suka kepedean. Ustaz, aku kan lagi jatuh usaha nih, Ustaz. 3 hari nih, Ustaz. Aku tahajud. Oh, Masya Allah. Tahu gak, Ustaz? Ya belum tahu, belum cerita. Saya kata gitu. Hari keempat, Ustaz. Allah jawab langsung. Serius Allah jawab. Yakin. Ya si Ustaz kata gitu. Ntar dulu nih, ini lurusin dulu nih. Anda serba salah kalau denger kayak begini nih. Lu minta sama Tuhan. Lu minta sama Tuhan, Ustaz. Lu tahu cara mintanya gak? Ya tinggal minta doang. Ntar dulu tinggal minta doang. Minta itu doa. Doa itu ibadah. Nabi yang bilang addu'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Dan kalau sudah bicara ibadah, ini bicara gak main-main. Ba'asta fi kulli ummatin rasulan, Allah utus pada setiap umat seorang rasul untuk ngajarin cara ibadah. Lo apa nama Tuhan belum? Belum. Tahu gak kiblat mana? Belum nanya, Tat. Terus lu berdoa ke Tuhan gimana caranya? Tibang angkat tangan doang, entar dulu. Ini sebetulnya bukan doa yang diijabah, emang rahmannya Allah. Ya, Ustaz. Kalau Tuhan benci sama aneh, Ustaz, ya enggak mungkin Anda kasih nikmat kayak begini sama Tuhan, Tat. Anda punya rumah di Jaksel, Tat. Oh, Masya Allah. Bini aneh no lihat, laki aneh lihat, anak aneh, Tat, mobil motor bikin miring kita lewat garasi penuh gitu. Kalau ini semua enggak Anda miliki, mungkin Tuhan murka. Anda punya, Tat. Berarti kan Tuhan baik sama Anda dong gitu ya. Kan udah sering dibilang, kalau ukuran baik Tuhan seperti itu, Abu Jahal juga ngalamin. Apa yang dia enggak punya, semuanya dia punya. Abul Hakam. Hisam bin Mughirah namanya kan dipanggil akan Abu Jahal. Kan. Bukan itu ukurannya. Karena kalau buat agama kita ini bukan masalah kaya atau miskin. Bisa gak bersyukur dengan kekayaan, bisa gak bersabar dengan kemiskinan. Ukuran itu. Karena kita diingatkan dalam agama ini dan umur umat yang paling pendek umur umatnya Muhammad. Umat dulu ratusan tahun umurnya. Umat Muhammad cuma sittin wa sab'in. Produktifnya cuma 60-70 loh, pendek banget. Kenapa? Karena memang Allah gak pengen kita kelamaan di dunia. Dan tentu Allah pengen kalau ujian nikmat kau bersyukur, ujian gak nikmat kau bersabar gitu loh. Supaya kamu tahu. Nah, muhasabah coba deh. Kamu yang merasa Tuhan murka sama kamu, nah ini mungkin kurangnya kita sedekah. Pun sedekah kita caranya salah. Mungkin kita sum'ah, riya, ujub. Atau jangan-jangan kita juga bikin sakit hati orang yang kita bantu. Ya. Kalau kata kita bahasanya sudah ngasih. Cuma kan ngasih ada aturan mainnya gitu loh. Nah ini agama atur. Padahal andai Anda tahu yang Anda miliki itu milik Allah. Allah cuma perintahkan untuk jalanin yang kutitipkan. Kata Allah, gunakanlah yang kutitipkan ini untuk urusan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupain dunia. Anda tinggal di dunia. Enggak bisa semuanya akhirat. Karena enggak mungkin ada akhirat tanpa dunia. Bahkan level tertinggi jihad kan dengan jadi orang kaya punya harta. Dunia dong. Ya. Dunia buat kita jadi orang yang sukses. Bagus. Cuma ingat, itu titipan jalanin. Ketika kau menjalani titipan Allah, ya, maka Nabi mengatakan tutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang kau jalani ini akan membuat hilangnya murka Tuhan. Murka Allah. Kalau murka Allah itu benar-benar memang kita enggak diopenin. Doa mendoa, berbuat baik, cuma kayaknya enggak ada efek ke badan. Karena harusnya kan setiap kebaikan yang kita gugurkan itu memiliki dampak baik buat badan kita harusnya. Ya, salat kan tanha anil faksa wal mungkar. Harusnya kalau udah salat enggak berbuat keji dan mungkar gitu ya. Tapi tetap aja berbuat keji dan mungkar. Sedekah itu kan tolak bala, tapi kalau bala datang terus gitu loh. Kayaknya enggak ngefek nih. Nikah begitu, tercegah pandangan, tertekan syahwat, tapi kenyataannya yang enggak begitu juga. Umroh haji atau apalah. Ini gimana sih Ustaz? Enggak usah gimana-gimana, muhasabah diri. Allah enggak mungkin dusta dengan janjinya. Wa'dallahu haq, janji Allah itu pasti. Sehingga kalau Anda enggak mengalami kepastian dalam hidup, padahal Anda telah berbuat baik, jangan gibah Tuhan. Tuhan kenapa ya sama gue? Itu gibah tuh. Jangan pikirin Tuhan dan caranya, pikirin yang diciptakannya. Kenapa ya Tuhan nurunin hujan kayak enggak kosong-kosong tuh langit gitu loh. Pak mandinya gede kali tak? Shhh, mandi gede dari mana sih? Enggak berhenti-berhenti, Ustaz. Emang? Terus masalahnya apa? Bukan Ustaz, kan berat juga. Kok berat? Saya bilang di beberapa pengajian dari kemarin, 4 minggu yang lalu, posisinya saya Jumatan di Nabawi. Khotibnya di khutbah kedua, doanya Allahumma agisna, artinya doa minta hujan. Selesai sholat Jumat, bubaran nih, kita masih duduk tuh. Anda tanya ke kiri kanan ustaz nih, bro, anda dengar gak tadi si khotib baca doa apa? Doa minta hujan. Ajib ya. Ajib, kenapa Ustaz? Ini negeri Haramain loh. Ulamanya penuh. Banyak ulama di sini. Ada Ka'bah di Mekah, ada Nabawi di Madinah. Ini tempat enggak layak untuk enggak diberikan nikmat. Ini hujan aja, bro. Mesti diminta di sini. Dan kenyataannya sampai sore kagak hujan. Di negeri kita, ya Rabb, masyaallah. Enggak usah kita minta hujan mulu. Apalagi kalau saya kata, apalagi orang Bogor. Sampai lupa baca doa minta hujan. Apa itu doanya? Sampai tiap hari enak kita mau hujan. Saya suka bilang, orang Bogor kalau gak pakai sendal, besok bakar kakinya. Air mulu. Iya ya. Kenapa orang minta hujan belum tentu dibagi? Kita gak minta pun dibagi. Ini kan nikmat. Saya baru hari ketiga, saya baru pulang dari Padang. Kemarin iseng naik motor dari Bogor ke Padang. Sampai di sono, saya langsung, ini kita nih kumpul begini di Nurul Hidayah. Ya Rob, fabi ayi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana mesti dijustai. Kita duduk manis di masjid yang Masya Allah, tenang. Ya, air tinggal ambil, makan tinggal ambil, subhanallah. Ya, dimudahkan, banyak dimudahkan. Kita enggak kebocoran. Di sono itu kemarin, ya Rob, ya Rob. Ya, bukan cuma makanan yang hilang loh. Ini banjir ya menyita semuanya. Sekali sabat 400 rumah hilang. Yang hilang itu ya baju mereka, makanan mereka, rumah mereka, keluarga mereka. Ini menjelang Ramadan. Kita aja nih yang gak ada masalah di Jakarta. Masih banyak yang nanya, Tat, persiapannya apa mau Ramadan? Tat, masih bercanda apa tiap tahun lo ketemu Ramadan masih nanya juga. Gimana orang yang di sono coba kebayang tuh. Makanya udah mesti kita pikirin nih. Dan kita ini bermuasabah. Iya ya. Banyak nikmat yang kita enggak, yang kita lupa syukuri gitu loh. Hujan turun itu Allah yang bilang. Barakatu minas sama, berkah dari langit. Bahkan ada ayat yang mengatakan. Wa nunazzilu minas sama ima'an liyutahhirakum bih. Kami Allah turunkan hujan dari langit ini untuk kalian bersuci. Sehingga segala sesuatu yang membuat kalian suci adalah kebaikan. Yusabbita bihil aqdam, menguatkan kaki kalian. Wa liyarbitu ala qulubihim, diikat hati kalian dengan hujan. Kita makin hujan makin senang kumpul, makin dekat, makin akrab. Masya Allah. Berkah yang dari langit ya hujan. Orang yang beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Kubukakan berkah dari langit dan bumi. Ya berkah langit ya pasti hujan. Ini nikmat sekali. Allah nikmat. Tapi kan banjir. Ya lo pelur tanah. Kita lupa negeri ini agrari loh. Negeri yang dimudahkan untuk bercocok tanam. Kita pelur jadi industri. Kita bikin jadi perumahan. Ya airnya emang jalanannya dari dulu di situ. Cuman kita yang membuat air makin sempit jalan. Sehingga kerusakan jangan salahkan Tuhan. Bimaka sahabat Aydinas pula tangan manusia. Nikmat menjadi bumerang yang mematikan. Kenapa? Karena kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, dua yang terjadi. Ada kohallah libasal ju' wal khawf. Allah bakal pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Hidupnya takut. Padahal apa yang ditakutin? Kalau negeri yang paling aman ya salah satunya Indonesia yang nyaris gak pernah ada perang kan? Semua negeri berperang loh. Negeri kita aman, gak ada perang Masya Allah. Laki perempuan ngimbang. Laki perempuan ngimbang jumlahnya. Makanya omongan-omongan tentang poligami paling gak pas di Indonesia. Kalau ngimbang laki perempuan. Lain kalau di Palestina memang banyakan perempuan. Lain kalau di Suriah. Lain kalau di Tunisia, Uzbekistan, Tajikistan. Atau pecahan Soviet lainnya. Atau Jepang sekarang. Atau beberapa negara lain. Indonesia agak susah. Karena memang aman ini negeri sebenarnya. Kok takut aja? Ya karena kita kufur nikmat. Takut kelaparan. Indonesia kok bisa takut kelaparan? Kalau di luar di Arab mungkin takut wajar deh. Kita mau nanam beras di mana? Kalaupun makan gak pakai beras di negeri kita kan semua ditawarkan umbi-umbian banyak banget. Ya Allah kita miskin gak bisa bikin pagar besi tempak rumah kita. Kita bikin pakai pagar batang singkong serumah kita kotakin. Bulan depan bikin buntil tiap hari kita. Ini negeri Masya Allah. Apa yang gak ada. Saya kemarin belah hutan tuh. Ya, dari mulai Prabu Muli terus sampai ke Jambi. Tuh. Potong 91 kilo tadi. Oh ini negeri benar-benar Masya Allah. Apa yang gak ada. Ya, biasanya kita jalur utama nih. Kemarin tuh motong jalur karena pengen lihat dalam hutan ada apa sih. Ternyata apa ada kehidupan yang kita gak tahu ya. Petak-petak. Abis hutan kita benar-benar ya. Masya Allah. Tapi intinya ini negeri semuanya ada. Tambang di bawah maupun di atas semuanya ada. Ya Allah berikan keberkahan. Kita kok bisa takut kelaparan, Ustaz? Ya karena kita kufur nikmat. Kita kufur nikmat. Ya adanya kemudahan, kita gak malah manfaatin kemudahan. Malah kita buat sesuatu yang gak mudah. Ya, banyak jenis makanan di negeri kita, anak kita dibikin asing sama makanan-makanan tradisional. Dibikin aneh sama makanan tradisional. Ya Allah ini apa, Ma? Somro, apa dari mana sih? Kok begini mah? Kok kuenya gini mah? Jongkong. Betul. Anak sekarang gak paham gitu loh. Gak diajar pinter. Sampai ada yang nanya kemarin saya ketawa geli dengan babenya orang Betawi nyeletuknya asik lagi. Be, emang beras pohonnya kayak gimana sih? Anak gak atau pohon padi. Babenya bingung di mana gue contohin. Nah lo lihat Pancasila. Gitu. Ada padi dan kapas katanya. Sampai anak sekarang gak kata bentuk pohon padi, subhanallah. Innalillah, ini gak boleh nih kayak begini. Kita kufur nikmat, boleh kita gantungin cita-cita kita setinggi langit. Tapi kaki kita masih nempel di RI. Jangan lupain negeri kita ini. Ya, supaya Allah muliakan kita insyaallah. Taib. Kemudian, apa yang memancing kita mendorong tobat lainnya, Ustaz? Wasilatul rahim ziyadatun fil umur. Udah, gak usah pada berantem mulu, apalagi saudara nih, gak usah. Kita ini udah ditakdirin keluarga, satu rahim, walaupun beda air ketuban, cuman perutnya mirip orang tua yang punya, betul? Tolong, gak usah ribut antar saudara. Kebiasaan buruk kita ributnya nih, kalau mau masuk Ramadan, pada bengkelai saudara nih. Ntar maafannya Idul Fitri, katanya. Maaf-maafan Idul Fitri, tanya nabinya siapa tuh? Kalau Nabi Muhammad gak pernah ngajarin maaf-maafan Idul Fitri. Kalau maaf-maafan dipercepat. Wasari'u ila maghfirotin min rabbikum. Cepet tuh minta maaf. Ngapain nunggu Idul Fitri. Kali aja meninggal pertengahan Ramadan kita gak tahu. Gak gitu. Ya udah. Kalau nanti Idul Fitri bukan minta maaf. Mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Tolong tobat. Sambung silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan. Wasilaturrahim ziyadatun fil umur. Menyambung tali silaturahmi ini manjangin umur, bukan angka. Ya, kualitas. Ya, umur sih udah tetap dari dalam kandungan udah ditentuin berapa tahun kita ke depan. Cuma kualitas. Karena nanti banyak juga kita lihat orang tua, tapi, Masya Allah, semangat mudanya. Kayak kita punya orang tua, punya Tatang dan lain sebagainya yang ada di sini. Orang tua yang Masya Allah. Walaupun mungkin gak muda lagi, semangatnya Masya Allah. Yang muda lagi pakai bed cover, yang tua apa dengerin ceramah. Masya Allah. Banyak orang tua pada Masya Allah. Makanya saya suka kalau ada tablik akbar, kajiannya. Kemarin di Padang, di Khatib Al-Minangkabawi, puluhan ribu yang hadir itu. Rata-rata orang tua ada yang udah umur 80 lebih datang, semangat belajarnya masuk. Di tempat-tempat yang jauh. Nah, kita yang muda ini belum tentu kayak mereka. Ini mereka umur 80 masih ngaji, nyatet, nanya ya. Insya Allah kita umur baru 40-50 ngomongin merek obat. Bukan level mereka lah. Jadi, nyambung silaturahmi itu manjangin umur bukan nambah angka, kualitas umur. Biar orang bilang kita tua, cuma semangat kita kayak anak muda. Karena hari gini malah karya banyak di orang tua. Anak muda gak ada karya. Ada di beberapa tempat sepanjang jalan Sumatera itu kan ada kafe-kafe sekarang tuh yang ada pejurang apa. Anak muda pada bengong, siapa samperin. Kayak apa yang lu liatin? Cuma ngerokok, ngopi, liatin jurang aja. Saya celetukin, goyang gak tuh jurang? Ngapain buang waktu bengang-bengong negeri lagi butuh kalian? Mendingan jadi sukarelawan, kawan ke Sumatera sana bantu. Daripada ngabisin duit cuma urusan kopi 30K, 50K, 40K. Ya bukan gak boleh ngopi ya, silakan. Cuma kalau memang masih ada yang lebih penting ya udah. Ayo kita ngopi cuma jangan ngebuang waktu juga kali deh. Ayo kita mau main game tapi jangan seharian juga kali deh gitu loh. Karena masih banyak yang lebih penting. Ya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Ini masih ada orang tua. Berbakti deh. Ini masih ada anak. Ayo ambil zariah. Didik jadi anak pintar, anak soleh. Bayinya dia, bayinya kita. Ayo. Masa kita gak berpikir. Kan harga diri manusia itu kan karya cipta. Masa gak berpikir bagaimana menciptakan sesuatu gitu loh. Ya buat apa hidup kalau gak bermanfaat. Sementara Nabi mengatakan tadi, khairun nas anfa'uhu. Buat sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau tidak nanti, kita cuma menjadi hakim buat agama orang lain. Akhirnya timbulnya sifat kufur asyir. Orang kalau sudah enggak sibuk dengan karya, dia akan jadi salah orang. Ujung-ujungnya Tuhan pun disalahkan. Ini kan bahaya. Jangan sampai ke sana. Kemudian yang lainnya, wa kullu ma'rufin sadaqah. Atau gini deh, kalau kamu memang nggak bisa apa bersedekah dengan sedekah yang baik gitu ya, paling nggak kata Nabi, wa kullu ma'rufin sedekah. Semua yang dibilang baik oleh agama itu sedekah. Semua yang dibilang baik, berarti kebalikannya. Kalau memang nggak baik, jauhkan, karena itu keburukan. Sedekah ini tudiul bala. As-sedekah itu tudiul bala. Sedekah itu tolak. Bahkan kata Nabi, wa ahlul ma'ruf fi dunia, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang sering berbuat baik di dunia, dia bakal punya keluarga yang baik-baik di akhirat nanti. Artinya orang-orang baik di sorga, dia bakal masuk ke sorga juga. Allahu Akbar, Subhanallah. Ustaz sering dengar tuh yang diomongin semua etat ya. Yang jadi masalah, kalau kita udah begitu, Ustaz, adakah cara mempertahankan itu semua etat? Oh ya ada dong ya. Yang pertama tentu gini. Kita kalau memang pengen apa yang kebaikan yang sudah kita lakukan ini jadi sesuatu yang stabil gitu ya. Ada beberapa metode yang Islam tawarkan. Yang pertama, berilmu pada posisi tersebut. Maksudnya gimana Ustaz? Kan kita ngomong sedekah tadi. Sedekah itu gak cuma memberi. Tapi kamu tahu manfaat memberi itu apa. Dan kamu mesti tahu. Kalau sedekah itu merupakan syariat yang dijadikan sebagai bukti mata rantai kehidupan kita dengan orang lain. Karena kita ini cuma rantai kehidupan orang lain. Ya, jadi kalau Anda enggak bersedekah, Anda dirugikan. Berarti Anda enggak jadi bagian orang lain. Ya, harus Anda berpikir, kita orang laki. Ayo dong, masih punya orang tua, bagi. Namanya nafkah, bukan sedekah. Masih punya keluarga, nafkahin. Atau punya teman, sedekahin. Nanti ada cerita sendiri ya. Artinya, jangan sampai kamu gak menjalani titipan Tuhan. Karena justru karena itulah Allah yang mengatakan, mana kosot sodakotu mimalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Bahkan, ma'antak tu min syait makhoyuklifu. Apapun yang kau infarkan, Allah yang bakal ganti. Cuma level sedekah itu bertahap. Dimana enggak semerta-merta orang bisa hobi yang namanya sedekah. Kalau orang Betawi bilang, tolong lu didik anak lu tuh doyan sedekah. Kalau dia udah doyan sedekah, taruh katanya tinggal di komplek yang orang tajir semua, dia bakal keluar nyari orang susah. Doyan. Didik anak lu doyan ngaji. Taruh katanya dia gak bawa Quran, dia pinjam itu Quran. Didik nih anak demen sholat, doyan sholat. Taruh katanya dia gak bawa sarung, gak bawa mukena, dia bakal pinjam. Didik doyan. Dan ternyata kata doyan dalam agama ini ada dalilnya. Ihrils alamayan fauk wasta'in billah. Bikin orang rakus, orang doyan dalam berbuat sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana dia bisa doyan? Karena dia tahu manfaat. Bagaimana aku bisa hilangkan kebiasaan sedekah? Lawang sedekah tu diul bala, tolak bala. Bukan hidupnya enggak ada ujian, ada bala. Oleh cinta manusia dengan diuji. Cuma dia punya solusi. Jangan dibilang ini orang baik, terus pasangannya baik. Belum tentu. No lihat Nabi Nuh. Orang baik, pasangannya enggak baik. No lihat namanya Asia, perempuan baik, lakinya enggak baik. Bukan itu ukurannya, itu ujian. Siapa bilang ini orang tua, orang baik. Buktinya anaknya gini. Emang ujiannya di situ. Jangan lihat orang dari ujian, lihat bagaimana dia menyikapi ujian. Cuma setiap ujian yang Allah ujikan, dia punya solusi. Dia enggak berkeluh kesah. Ini orang-orang yang betul-betul paham. Prosesnya jelas. Nah, itu yang mesti dimatengin. Gimana punya level itu dengan tahapan tentunya. Karena kalau cuma sekedar memberi, orang kafir juga memberi. Banyak orang non-muslim juga memberi. Bahkan banyak apa namanya orang-orang khawarij yang berijtihad mencuri dari negara kemudian bersedekah. Banyak. Kayak zaman dulu kayak jagoan-jagoan hayalan tuh ya. Nyolong duit, bagi-bagiin ke rakyat. Katanya itu cara-cara itu udah ngaco. Ya ini hayalan perfilman kita tuh. Gak boleh. Gak ada sedekah hasil nyolong tuh, gak ada. Gak ada ya. Kecuali kita perang namanya gonimah. Ya gonimah itu mengambil harta musuh kita tuh gonimah. Tapi kalau kita gak perang gak ada. Aneh sengaja tat. Aneh nyolong di pik 2 tat. Buat bagi-bagiin daerah Tangerang. Ya gak gitu. Salah apa orang sono emang. Maka dia kafir tat. Dengerin, kafir ada 2. Yang pertama kafir harbi. Yang kedua kafir zimni. Kalau kafir harbi, emang ente ketemu di medan tempur. Ente perang, musuh ente itu kafir harbi. Fatoruhum ila adiyaki. Kata Nabi, sempitin jalan yang jangan kasih napas. Betul. Ya. Tapi kalau kafir zimni, enggak. Kafir zimni ini orang kafir yang tinggal bareng kita. Terikat dengan aturan hukum. Kita enggak boleh sakitin. Kita dakwahi dengan tingkah laku. Enggak bisa dihalalkan darahnya, enggak bisa. Oh bahaya. Ini khawarij. Ya bahkan ada juga pengajian-pengajian juga yang begitu tuh. Kalau orang tua enggak sesuai dengan paham dia, halal hartanya enggak boleh. Enggak boleh kayak begitu ya. Ada aturan main. Orang laki nuntut ilmu agama hijrah. Harusnya makin dalam agama, makin baik sama orang tua. Makin baik sama pasangan, makin baik sama anak perempuan. Makin baik sama adik kakak perempuannya. Perempuan ngedalamin agama, makin jadi baju buat pasangan. Hari gini banyak orang berilmu jadi hakim buat orang lain. Anak nuntut ilmu, udah pinter dia cari salah orang tuanya. Sama. Justru gak boleh kita berilmu menjadi hakim buat orang lain. Begitu pula perempuan nuntut ilmu nih, kajian di mana-mana. Makin pinter makin lihat salah suami. Kalau udah berantem, kamu tuh gak bermanfaat buat aku ya. Ya Allah. Kapan kamu ngajarin aku Quran? Ada yang nyaut, apa lu kawin bukan sama guru tahsin? Betul subhanallah. Kalau berantem laki dipojokin, heran. Kamu didik aku apa? Buru-buru alibata kamu ajarin. Apa dari ta'aruf tahu? Lakinya pengusaha bukan guru tajwid, betul? Ntar kawin sama guru tajwid salah lagi. Agama mulu, kapan duitnya? Begitu bahasanya kan. Emang gak ada beresnya hidup nih. Hatta malaikat aja kurang. Gak deh. Aku mencari malaikat aja deh. Manusia kurang. Baru kawin sama malaikat seminggu ngeluh. Tad diem aja Tad, gak ada nafsunya Tad. Emang malaikat gak punya nafsu? Kita kalau nuntut orang sempurna, bukan di dunia, maaf salah planet. Ya. Nah, makanya Nabi kasih bocoran, khairun nas antauhum. Nah, kalau kita hidup di dunia ini berpikir bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Harusnya ketika Anda berhubungan dengan manusia di dunia ini, ngelihat kurangnya, berpikirlah bagaimana bermanfaat. Makanya perempuan dibilang baju. Makin berilmu, makin tutupi kekurangan keluarga. Bukan makin jadi status di WA. Gitu loh. Dulu gak pernah pakai status WA-nya. Habis kawin statusnya gonta-ganti mulu. Doanya hablana min azwazina wazriyatin. Doa pegel sama laki. Doa pegel sama anak. Doa pegel sama tetangga. Orang makin alim makin jadi hakim buat agama orang lain salah. Ya. Agama tuh bukan buat begitu. Akhirnya tumpukan dosa yang kita miliki. Makanya mesti mateng nih itu yang pertama tadi. Nah, kemudian yang berikutnya penting nih. Ustaz, ini kan memang kita mesti dorong diri supaya tobat. Karena kan Ramadan depan mata. Emang. Emang betul. Makanya agama bilang begini. Ulama sih yang bilang, dikumpulkan dalam bahasan keagamaan bahwa tolong deh, kalau kamu sudah bisa mengkritisi diri untuk menekan diri supaya mendorong tobat gitu ya. Karena kan Allah yang perintahkan, kata Allah kan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun sama Rabb yang menciptakan kalian. Artinya dorong biar cepat diri kamu tuh minta ampun. Karena nanti kamu dirugikan kalau kamu gak minta ampun. Gak akan pernah ada kebaikan buat orang yang gak diampuni sama Tuhan. Bahkan tadi dicontohkan. Wasodaqotu khufiyan tutfi'u ghadaba rabbi kan. Bahkan murka Tuhan bisa hilang karena sedekah yang disembunyikan. Berarti apa? Ini orang ihsan. Sedekahnya ada gak ada orang yang tahu dia tetap berbuat baik. Itu ihsan. Ya kalau Islam iman beda. Ihsan level tertinggi. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'innam takun tarah walakin ala yarab. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Sehingga dimanapun dia berada, dia berbuat baik. Yang dia tahu itu. Karena apa? Karena kebaikan tersebutlah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Inna, sesungguhnya. Rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sama orang yang ihsan. Rahmat Allah itu nikmat. Kemenangan itu rahmat. Solusi itu rahmat. Merdeka itu rahmat. Sehat itu rahmat. Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Artinya apa? Ada tidak ada orang yang tahu kau berbuat baik, kau tetap berbuat baik. Kayak kita nitipin omongan sama anak yang mau merantau. Sini. Anak laki mama sini, anak papa sini. Tolong nak, kau merantau. Laki-laki itu langkahnya luas. Didik anak jangan ngendon di rumah, suruh keluar, apalagi laki. Ya, suruh kayak burung, terbang pagi, pulang sore. Tapi tolong nak, tetap jadi emas buat kami, dimanapun kau berada. Bergaulah dengan semua logam, emas tetap emas. Jangan pernah berubah jadi logam biasa. Ini anak mama yang perempuan sayang, sini mutiara mama. Kamu bakal dibawa sama orang nanti. Tinggallah di mana, ikutilah suamimu. Karena konsekuensi kamu menikah, suami nomor satu. Suami nomor satu. Wallahi. Yeah. Dulu ayah kamu nomor satu. Sekarang suami kamu. Ayah kamu gak bisa bersetubuh sama kamu. Suami kamu bisa, betul? Dia di atas ayah kamu. Tinggallah. Sampai nanti kalau kamu belajar juga, walaupun kamu punya guru, guru kamu itu orang tua ilmu. Tetap suami nomor satu. Karena hari gini banyak nih perempuan-perempuan nih kajian sama guru. Guru nomor satu, suami nomor dua. Salah. Kalau suaminya ngomong gak nurut. Kalau gurunya iya. Begitu loh. Gak boleh. Yeah, dia memang guru ilmu. Orang tua ilmu. Tapi suami nomor satu. Kita nuntut ilmu. Kalau bisa ilmu itu membuat kita makin sayang sama orang yang nanggung dosa. Sama orang yang siap untuk ditanya sama Allah. Ya, siap betul-betul mengabdikan diri sama keluarga. Karena dia bagian. Dari rumah tangga tersebut. Rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Nanti rahmat Allah dekat sama kamu deh. Kamu bakal diuji. Cuma selalu ada solusi. Kamu akan diuji. Cuma selalu ada kemudahan. Yusron. Kamu akan diuji. Cuma kamu punya furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Jiwamu tenang. Karena husnuzan sama Tuhan. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Kamu yakin Tuhan kamu enggak mungkin zalim sama hambanya. Kata ulama, untuk mempertahankan itu, perhatikan dan luruskan berbagai macam ibadah. Tolong ya, kalau kita sudah ada di posisi tadi, yang mesti kita perhatiin ini, bagaimana mengkritisi ibadah. Meluruskan, karena ibadah-ibadah kita itu protektor. Ya, itu yang bakal menjadi pelindung utama kita. Kita enggak bisa mencegah teman jemput, teman ngajak, teman ini, teman itu, kita enggak bisa. Cuma kalau sholat kita betul, Allah yang bilang, tanha anil faksa wal mungkar. Allah jadikan sholat ini membuat dia enggak gampang berbuat keji dan mungkar. Ya, protektornya jelas banget lah ya. Dia akan diuji oleh tipu daya teman. Minjem, dandan, giliran ditagi, afan ukhti, afan akhi gitu ya. Kan megelin tuh. Iyalah ya. Karena kalau orang minjem, kita mesti nagih sampai kapan juga. Kenapa? Karena Allah tanya kita, bukan tanya dia nanti. Kecuali kalau kita ikhlasin, selesai urusannya. Sudah putus namanya. Kalau kita belum ikhlasin, Tuhan nanya, lo gue titipin lu, sampai ke dia nanyanya. Tapi kan dipinjemin, ya urusan situ tagih. Nagih itu wajib. Ya, wajib. Berat sekali. Masya Allah. Ya. Dia akan diuji sama teman gitu. Cuma selalu punya solusi, dia gak pernah bersuhu-suhan. Taruh teman bohongin dia gitu ya. Cuman hatinya tenang, rezeki gak ketuker. Mana mungkin malaikat rahmat salah ngasih rezeki. Rezeki, maut, jodoh udah pasti sama. Ditunggu gak ditunggu pasti datang. Cuma tergantung mindset. Yang buruk itu kita berburuk sangka. Khususnya masalah jodoh tuh. Ya Allah Tuhan gak datang-datang. Tuhan kenapa sih sama aku kayak gitu sih. Emang enggak lihat tuh sablonan ayat di belakang undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan kalian tuh berpasang-pasangan. Tapi mana pasangan aku? Ya tahu, ada susah gitu. Ya situ buruk sangka mulu sama Allah. Allah yang bilang prasangka burukmu kepadaku, keburukan yang akan kuberi. Rezeki begitu. Kamu ini orang yang punya mata, bisa ngelihat semuanya. Enggak cacat, betul? Masa kalah sama orang yang cacat? Orang buta bisa jualan, keliling bawa barang. Orang cacat bisa dorong gerobak. Kamu sehat. Masih nyusahin orang. Ya ada masalah berarti. Iya. Masa mata kamu yang indah, yang warnanya tergantung baju kondangan. Ntar hijau, ntar merah, ntar biru. Biru. Kadang kayak anjing Siberia, betul ya? Masa kalah sama orang buta di panti asuhan apa 15 juz? Mati lu bagus, ikro 2 gak naik-naik. Subhanallah. Apa yang dilihat selama ini? Ya kan kenyataannya begitu kan? Ini muhasabah, maaf nih kita muhasabah ya. Emang harus digituin. Supaya semangat. Tapi orang-orang laki. Aduh, kalau ngomong masalah ngeji, masalah ini, masalah itu. Perut yang diomongin six pack, gabin mulu gabin. Karya ciptanya apa? Tua bangka ente. Udah bukan anak belasan. Orang tua gak pernah bisa ngerasain metik mangga di pohon yang dia tanam. Kamu ini bukan anak kecil di bawah 15 tahun. Udah tua bangka. Kalau tau gitu mendingan beli kambing sepasang beranak tiap tahun, betul? Miara lu pahit, kan begitu? Omongin yang tegas. Mau berkah hidup, udah kerja, ya, udah alhamdulillah mah. Kasih mama tiap Jumat, kasih papa. Kan kayaan mama, emang. Cuma kalau mau berkah, kasih orang tua. Titik, bu. Ya, mama gak usah dikasih juga punya. Cuma mama seneng aja nanam pohon, ngeliat kembang di pohon tersebut. Kamu tuh kembang yang mama tanya. Kamu gak pernah berpikir memberi. Kok cuma minta saja, nak. Yang mulia itu yang tangan di atas, bukan di bawah, nak. Titik agak tegesan dikit gitu loh. Ada usaha? Ada. Jangan lelah membiasakan mereka bangun pagi. Kalau perlu seret kakinya kita seret. Mending setelah dia bangun bikin dia senang. Supaya dia tahu nak berkah itu dari Allah. Adanya di pagi hari. Barikli ummati ibu kuriha. Tolong perhatikan dan luruskan semua ibadah. Tuh ya. Kemudian yang lainnya. Supaya dia bisa tetap stay dalam kebaikan. Sehingga masuk kategori pendorongan diri untuk selalu bertobat ini. Stabilisasi iman. Nah, stabilisasi iman banyak nih. Ya. Tolong perhatikan semua ritual berkaitan dengan stabilnya iman. Kenapa mesti iman sih, Ustaz? Karena nanti semua ibadah yang kau gugurkan, mestinya depan itu iman. Dan memang kita tahu, 10 tahun Nabi di Madinah itu semua ayat-ayat hukum. Ketika iman sudah sempurna, 13 tahun terdakwai di Mekah. Ya, hijrah Nabi, kemudian 10 tahun di Madinah itu ayat hukum yang turun. Ya. Artinya apa? Iman yang sudah stabil ini layak untuk disyariatkan hukum sama orang yang beriman. Dan semua ritual dalam agama kita ini pasti ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Nah, ya. Apa stabilisasi yang pertama? Yang pertama, untuk kamu stabil dalam kondisi yang tadi, tolong anjurkan diri kita atau keluarga kita untuk bangun malam sholat tahajud. Ya, karena ada ayat, bukan himbauan sunnah. Allah pakai bahasa wa minal laili. Itu kalau dulu pakai wa ini harapan, bukan faminal. Kalau faminal jadi lebih wajib. Wa ini jeda. Tolong usahakan dari sebagian malam bangun. Asa ayab asa korob buka makoma mahmuda. Asa itu bahasa kita kali aja gitu lah ya. Semoga Allah akan berikan tempat yang terpuji. Nah, kalau kamu mau jadi anak yang terpuji di hadapan kami orang tua, nak, tolong bukan cuma yang wajib, nak, tahajud bangun. Nanti kalau udah bangun, kamu bisa ngelihat kondisi rumah kamu. Lihat ayah kamu yang tidur, mama kamu, lihat adik kakak kamu, lihat. Mereka terlelap. Masa kamu gak punya iba sih, nak? Sampai seumuran gini gak pernah memberi, yang ada minta mulu. Bohong kalau nanti itu gak ada perubahan pada batinnya. Ya laki begitu, saya pernah bilang kan kalau kita bangun malam, bangunlah ya. Bukan cuma sekedar sholat gampang kok, 2-1 cukup kok. Syukur kalau bisa 8 dengan 3, kalau enggak ya 2-1 cukup masna wawiter gitu ya, enggak masalah. Cuma paling enggak kalau kita bangun malam tuh kita bisa ngeliat lingkungan rumah kita, rumah yang pernah kita minta dalam doa kita, rumah yang masya Allah di sini kita kumpul, di sini kita diberikan anak, di sini kita membesarkan mereka, ya Allah pada tidur, masya Allah. Kita bisa ngelihat kondisi mereka. Ibu juga sama, lelah, capek ngadepin kondisi siang. Ketika malam melihat, ketika mereka yang pada menggelin merem melihat. Bohong kalau hati kita ini gak iba, bohong. Nah, itu stabil iman. Suruh biasain bangun tahajud. Caranya bagaimana? Tidur cepat. Karena tidur malam itu pahala. Waja'alna laylan libasan. Kujadikan malam buat istirahat, buat tidur. Jadi bahasanya tuh, mau ngapain malam-malam pulang? Aku mau cari pahala, mau tidur maksudnya. Karena begadang malam itu dosa. Gak boleh, kecuali ada urgent, darurat bahasanya. Tapi hukum asalnya orang begadang malam itu merusak badan. Semua yang merusak masuk dalil. Wala tulku anfusakum ila tahlukah. Kita cuma ngebahas rokok doang. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Semua yang berbahaya, hatta begadang malam. Hatta begadang malam. Ya kalau mau ya wa minal laili tadi, tidur dulu baru bangun. Tidur dulu baru bangun. Kalau full stay up haram hukumnya. Enggak diperbolehkan. Itu merusak badan. Ginjal kita pasti rusak, liver kita pasti semuanya rusak. Kenapa? Waktunya istirahat kita enggak istirahat. Ngopi sampai malam sampai tuh ginjal enggak istirahat. Mending yang diomongin penting kali strategi perang gitu ya. Yang ngomongin gibah Tuhan mulu, ngapa Tuhan begini ya? Ngapa Tuhan begini ya? Ya ilahi rabbi subhanallah. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Tolong bangun malam tahajud. Ya biasain, walaupun 2 rakaat, tahajud 1 witir enggak apa-apa. Ya kemudian yang berikutnya, suruh biasain baca Quran. Udah dijelasin kemarin tentang Quran. Quran tuh yang dibaca artinya. Kalau cuma ditunjuk buku tebal itu mushaf. Dalamnya ada ayat namanya kitab. Kalau dibaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Quran. Makanya kita suruh baca Quran, bukan cuma baca kitab. Ya, bukan ayat kursi yang ditempel buat ngusir setan. Pahami bacaannya. Ya, untuk ngusir setan kita paham ayat kursi, Allahu la ilaha seterusnya itu ya. Baca Quran. Inna la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yafir min bayti la tukra fi surat al-Baqarah. Man kana laisa fi jawfi syai'un min al-Qur'an kad baitil kharab. Orang yang di dadanya enggak ada Quran kayak rumah yang kosong. Kayak kuburan. Ya, hidupnya enggak bakal tenang. Tolong sesibuk apapun kita baca Quran. Apalagi mau Ramadan nih. Ya, dari sekarang lancarin baca. Ramadan gak payah pahala per huruf 10. Ani denger tuh, Tat. Katanya kalau Ramadan kita per huruf 10, Tat. Emang tiap tahun. Alif lam mim hari biasa, alif 1, lam 1, mim 1. Ramadan. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Oh gitu, Tat. Insya Allah, Tat. Ini Ramadan gue bakal manggil guru ngaji. Baru manggil guru ngaji. Aduh. Ya anak kalau gedenya minum antimo begini nih. Banyak antimo. Tangleng gitu. Ngaji dari sekarang. Ramadan tinggal nerusin baca. Ini kita suka salah paham sih. Apa ada yang nanya, Ustadz. Kita kan udah ngaji nih dari bulan Sya'ban. Belum hatam ketemu Ramadan. Emang ulang dari alif lam mim lagi. Yang nyuruh siapa? Beda Ramadan sama bulan biasa. Ya, cuma lipat gandaan pahala. Ramadan hari biasa sama kita ngaji hari biasa. Ramadan juga ngaji. Hari biasa sedekah. Ramadan juga sedekah. Hari biasa puasa. Ramadan juga puasa. Cuma lipat gandaannya ini yang kita manfaatin. Al-hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin tuh. Satu kebaikan di hari biasa dianggap 10 kali kebaikan. Dikali 700 kali lipat. Ini yang kita kejar. Emang Allah yang suruh, Nabi yang contohkan. Ya bukan kita hitung-hitungan, momen. Ya. Apalagi ketemu Lailatul Qadar. Ini kita ini berbakti sama orang tua hari biasa. Itu bulan Ramadan kayak 10 kali berbakti. Kita nasihatin anak hari biasa nih. Sekali nasihat, gak tapi paham. Ramadan ngomongnya kayak 10 kali bobotnya itu. Kita ngapal Quran bulan Ramadan kayak 10 kali keringet kita di hari biasa. Makanya paling gampang ngapal Quran itu bulan Ramadan. Allah berikan kemudahan. Dan efeknya sama. Perlebihan. Ya, kita bersedekah hari biasa. Besok Ramadan lihat. Saya tuh paling senang kalau keliling ke beberapa kampung tuh ngasih langsung ke orang tua. Suka daripada titip-titip gitu ya. Saya kasih langsung ke mereka tuh. Ya Allah, ngelihat ekspresi wajah mereka, ngelihat bantuan tuh. Ya, kayak kemarin kita tancapkan air bersih di daerah Padang gitu ya. Itu mah air mata mereka tuh. Ya Allah, akhir dapat air bersih. Apa segitunya tuh. Itu muhasabah diri buat kita. Kita punya air bersih, kita buang-buang di rumah. Sampai kita lupa wudu, takut wudu. Malam-malam mereka butuh banget kayak begitu. Masya Allah. Kerudung yang mungkin gak layak pakai di rumah kita, layak pakai buat mereka. Buat mereka segalanya. Karena kehilangan mereka bukan cuma sembako, kerudung juga hilang. Sampai ada yang nanya, Ustaz Subhan, apa hukumnya kami yang berhijab kemarin kena bencana, ditolong sama tim SAR dalam kondisi terbuka aurat? Ya darurat ya, kan gak ada yang menutupi kamu ya. Segitunya gitu loh. Maksudnya ini kan satu bentuk nikmat kalau buat kita kalau ngelihat yang begitu tuh. Ya, supaya kita jangan terlalu komplain dengan takdir. Nikmati yang Allah kasih sama kita. Kemudian yang ketiga, suruh hafalin zikir. Zikir, doa pada waktu dan kesempatan tertentu. Kenapa? Karena nanti kita juga dalam kondisi ujian menderu kita. Kita tuh butuh zikir. Baik zikir itu astaghfirullahaladzim ya Allah. Atau la ilaha illa anta. Atau rabbana zolamna. Atau rabbana la tuzigh qulubana ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anil karim. Allahumma anta rabbiy. Jadi banyak bergumam dengan zikir gitu loh. Karena ujian ini terus lambang kehidupan. Kadang kita bertasbih, kadang kita bertakbir, kadang kita beristighfar. Enggak tahu di posisi yang mana ujian kita. Mudah-mudahan sih semuanya kita bersyukur bertasbih ya. Ujian nikmat. Cuma kan kita enggak bisa pilih takdir. Kalau Tuhan yang takdirkan, Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Allah tuh pengen yang terbaik, gak pengen yang sulit buat kita. Tolong, hafalkan zikir dan doa. Karena kita butuh itu. Supaya nanti ketika kita sudah bagus, diuji, kita gak down, gak gampang futur. Ya, karena orang kan menganggap kalau dia sudah baik enggak diuji lagi lah. Wala ya'lamunallahu ladina sadaku wala ya'lamunal kadibin. Al-Ankabut ayat 3 itu. Allah telah uji orang sebelum kalian. Dan Allah tahu siapa yang jujur dalam iman, siapa yang tidak dengan ujian tersebut. Nah. Yang keempat, tadi di awal kita bahas, suruh banyak bersedekah. Cuma level sedekahnya ya tentu tahapannya Al-Ahzab ayat 35. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Al-Ahzab 35 itu nanti orang yang bersedekah laki maupun perempuan. Lihat tahapannya. Lihat tahapannya. Enggak langsung bersedekah. Islam, iman, patuh, benar, sabar, khusyuk, sedekah. Jadi orang bisa merasakan nikmatnya sedekah ketika dia merapikan agamanya. Ketika dia menstabilkan imannya. Ketika dia patuh dalam syariat. Ketika dia merasakan benar dalam agama. Dan dia tahu memang apa yang dia miliki milik Allah. Sampai Allah perintahkan sebut nikmat Allah. Kalau kau sudah sebut, ingat itu milik Allah. Karena kau gak mungkin bisa menyebutnya. Nah setelah kau tak mampu menyebut nikmat Allah, wajarlah kalau kau ingin orang lain juga merasakan nikmat yang kau rasakan. Baru kita bicara sedekah. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah yang bilang, kamu tidak mungkin mendapatkan balasan yang terbaik dari sedekah yang kau keluarkan sebelum kau menginfakkan yang paling kamu suka. Jadi kalau cuma ngasih doang siapa juga bisa. Cuma kalau ngasih yang terbaik ke orang yang kamu suka, Allah ini enggak gampang. Enggak gampang demi Allah. Ya, bikin bahagia orang yang berbuka. Jadi sekarang kita bikin agenda. Gimana nyenengin orang nih supaya pahala mereka, pahala kita, pahala orang berbuka. Ayo kita kumpul. Kita berdonasi, kita ini teman-teman yang buka, respon. Kalau memang kita berat untuk iftar ya takjil. Gimana caranya, pokoknya Jakarta ini puasa, ya semua tuh minum, semua tuh makan korma gitu ya. Jangan cuma diributin masalah doa bukanya. Bukanya pakai apa yang mesti dibahas gitu loh. Kalau masalah doa kan udah selesai, memang gak ada doa yang sahih untuk berbuka puasa kan. Kecuali riwayat Abu Daud itu pun abis buka baru baca Dhahabat Dhamma. Cuma apa gak boleh berdoa sebelum kita buka? Ya boleh dong. Tempat mustajab buat berdoa ketika puasa menjelang buka. Nah kalau menjelang buka kita berdoa, doa apa aja boleh. Bahasa Arab boleh, dari Quran boleh, dari hadis boleh. Apa aja. Mau Allahumma laka sumtu, Allahumma barik lana fima razaqtana tanah, atau hadis. Doa boleh. Cuma masuk waktu berbuka, bismillah minum Dhahabat Dhamma. Itu yang sahih. Tapi yang lebih penting tuh penyebab doa itu. Apa penyebab doa itu? Dhahabat Dhamma artinya apa? Telah hilang haus. Wabtalatil uruq, telah basah kerongkongan. Yang ngilangin haus, yang basahin kerongkongan kira-kira apa ya? Segampang itu kita sedekah. Ya, bukan cuma ngomongin doanya. Ya kan tuh doa gak bisa dibaca kalau gak basah. Masa iya tuh doa dibaca sebelum minum? Dhahabat Dhamma, wabtalatil gak nyambung. Telah hilang haus, udah minum, belum. Gak bisa. Gak bisa, ayo dong ilmiah sedikit lah ya. Kita pengen jadi maksimal dalam kebaikan tersebut. Yeah. Tolong, kemudian, apa, jangan buang waktu cuma-cuma. Ada waktu baca buku. Hari ini kita gak usah baca lah, kita punya Google. Ya, atau sekarang kita sudah ada di apa namanya, aplikasi kita di MyMBI itu. Kan saya pernah janji waktu itu mudah-mudahan nanti ada aplikasi di apa di sosial media kita ini supaya teman-teman ini bisa memanfaatkan kebaikan tersebut. Ya kita sudah ada namanya MyMBI, nanti bisa di apa di follow tuh ya. Di situ jadi kayak Google Map cuman lebih syar'i insyaallah ya. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat dalam bentuk jadwal kajian semua ustaz ya. Maka nanti tiap waktu sholat diingetin insya Allah. Ya. Kita diberikan kemudahan untuk bisa menjadi bagian kebaikan. Jangan sampai kita gak ada di Play Store kok. My MBI gak pakai spasi. Itu di follow itu. Itu saya yang saya bilang nanti ada Google Maps dan sebagainya juga nanti insya Allah ya. Cuma sekarang fasilitas untuk tahu berkaitan sama agama tuh gampang banget sekarang. Tolong jangan sampai terdominasi waktu kita untuk ngelihat yang gak penting. Kalau dulu kan kita mesti beli buku, kalau sekarang kan sudah enggak perlu ya. Ya bukan enggak perlu sih, tetap perlu, cuman kan ada kemudahan berbentuk sosial media nih. Nah, ya. Kita bisa lihat, manfaatin deh, tinggal buka Play Store-nya, ada MBI ya. Di situ nanti ada jadwal para ustadz ya. Jadwal kami pun di situ semua, nanti kegiatan kita semua ada. Artinya banyak hal-hal positif lah yang bisa kita manfaatkan ya. Kita enggak perlu lagi pakai jam-jam al-fajar atau yang kira-kira mengingatkan waktu sholat. Nanti handphone kita akan diingetin terus tiap sholat. Kemudian ada beberapa kayaknya selalu diinformasikan. Kita diberikan kemudahan buat berbuat banyak kebaikan insya Allah. Seperti orang yang membaca buku tadi. Tolong jangan sampai enggak kita belajar enggak baca. Kemudian ya tadi di dalamnya juga nanti ada rekaman ceramah-ceramah ya. Dan itu enggak perlu dengan nilai yang mahal lah. Yang pasti memang banyak kemudahan kita untuk itu gitu lah. Kemudian juga yang lainnya apa? Nah ini yang penting lagi nih. Tolong untuk menstabilkan kondisi tadi agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran, pilih teman. Pilih teman, jujur. Ini ada teman yang enak buat ngobrol, ada teman yang enak buat mistis, ada teman yang enak buat ngomong agama. Tapi untuk kumpul satu orang dengan semua itu agak susah. Ya manfaatinlah yang kira-kira bisa menjadikan diri kita ini lebih baik ke depan. Karena almaru ala dini khalilih, orang tergantung agama temannya. Apalagi ibu-ibu, karena kan madrasah buat anak-anak ya. Nah, saya enggak membiarkan bapak-bapak, tetap madrasah kan bapak yang tanggung nantinya. Jadilah madrasah buat anak, Bu. Tolong jangan sampai anak enjoy berteman dengan orang lain yang enggak jelas keilmuannya, mendingan akrab sama mamahnya. Makanya didik anak-anak kita dari sekarang nih untuk berdialog, bukan monolog. Bukan cuma gak denger, ya. Tapi kadang mendengar, kadang didengar. Sehingga kita berteman dengan kebaikan, insya Allah. Kemudian yang terakhir, silakan bertanya setelah ini. Yang mesti kita lakukan untuk mendorong taubat ini, tolong. Jauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala keburukan dan pintu-pintunya. Jauhkan. Dari segala penyebab keburukan. Kalau dalam ilmu usulul fiqh, namanya mencegah keburukan. Darul mafasid. Muqaddam ala jalbil mas'al. Mencegah keburukan terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Kita yang tahu. Kita yang ngerti diri kita. Ya, jangan nunggu diingetin. Ingetin diri kita. Udah jangan. Kemarin kan udah gak bisa. Jangan, jangan. Nanti kalau udah mampu baru. Ingetin tuh. Cegah keburukan. Ya syukur kalau kita bisa mewarnai. Kalau gak sanggup jangan dipaksakan. Masya Allah. Nah itu semua tuh mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk mendorong taubat lah. Karena kalau kita enggak cepat bertobat sama Allah, manalah mungkin kebaikan bisa kita minta. Sementara Nabi mengatakan tadi, inna rajula la yurmu rizqu bi dzambin yusibu. Orang terhalang dari apa yang dia minta ke Allah karena dosa yang dia miliki. Makanya dorong diri kita untuk bertobat. Barakallahu fiikum. Ayo kita ngobrol, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Tafadhol. Silakan. Ya, syukur. Kumpulin yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya berzina Suami saya makan riba, meminum khamar, dan pergaulan bebas. Namun dia tetap sholat dan tetap bersedekah. Dia tidak mau mendengar nasihat dan bertobat. Apakah itu termasuk alasan yang syar'i untuk saya meninggalkan dia? Naam. Munafik. Berarti dia masuk. Munafik didarkil asfal minan na'am. Cuma enggak semudah itu ya. Tentu fungsikan dulu diri anti buat dia. Ya, nasihatin. Ingetin. Kalau memang suara kamu enggak didengar, suruh orang yang lebih alim untuk menasihati. Kalau dia tetap bertahan dengan kemaksiatan-kemaksiatan tadi itu, maka mulailah berpikir ilmiah. Manalah mungkin kamu dibawa ke sorga sama orang yang seperti ini. Gitu ya. Tapi ada prosesnya, enggak bisa langsung. Karena kita enggak tahu nih apa yang membuat dia kok tetap berbuat maksiat. Takutnya belum sampai dalil. Belum sampai ilmunya. Ingetin dulu. Nanti kalau dia diingetin tetap dia bertahan, kita punya hujah, punya alasan. Oh iya, berarti memang dianya yang enggak mau berubah. Gitu ya. Ataukah saya harus bersabar menunggu dia bertobat? Nah, akhirnya nanti jadi penyakit buat kamunya. Jadi penyakit lah. Ya, dia zina. Kamu mau. Kan dia jorok kemana-mana itu. Nanti bawa penyakit ke rumah. Dia juga pemakan riba. Riba itu kan satu dirham kayak zina sama orang tuanya. Macam buat tumpukan dosa yang mesti dia tobatin ini. Nah, mudah-mudahan dengan sikap kamu yang tegas, dia berubah. Ya, kan kita keinginannya kan bersatu. Cuma memang gak layak bersatu dengan yang seperti ini gitu ya. Nah, sikapnya tadi. Kalau laki yang menjatuhkan talak, kalau perempuan yang hulu. Kembalikan mahar. Nanti urusan KUA deh. Ya. Tapi yang pasti kamu mesti tahu. Kamu perempuan dinikahi itu untuk dibawa ke surga. Nah, pelajaran kalau sudah begitu, makanya besok-besok. Kalau ada lelaki yang deketin kamu, yang pertama didialogin apa? Tanya akhlak dan keagamaan dia. Ya, jangan-jangan dunia yang diukur, agama. Kamu tahu resiko kamu nikah menjadi hamba buat seorang manusia di muka bumi. Ya, lelaki yang bakal bawa kamu ke surga, kamu yakin? Tanya sama orang yang pengen ngelamar kamu itu. Udah kenal Allah belum? Udah apal nama Allah belum? Kalau belum ya berikan syarat, ya udah aku sih tetap mau apa kamu, cuman tolong sebelum nikah kamu udah hafal nama Allah. Dan itu gak susah kok. Gak susah ngapal nama Allah, gampang. Ya Rabb Subhanallah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebentar banget. Minimal 99, gak sampai sebulan. Ringan. Tapi kamu bisa tenang dibawa dalam hidup dipimpin sama orang yang gak kenal Tuhan. Terus setelah itu lihat akhlaknya, lihat agamanya. Tanya hubungan dia dengan mamahnya. Anak perempuannya, adik kakak perempuannya. Ini semua tulang rusuk yang bengkok yang dia hadapi. Kalau dia bisa sabar, dia bisa khiyar, ini suami yang baik. Nah, lihat, seperti itu. Nah, jangan berulang kesalahan. Giliran begini baru laporan. Ya Allah, Ustaz, ujian. Ini pertama udah dibilang ujian berat ini. Cuma situnya gak dengerin ya. Mengapa surat An-Nur disebut sebagai An-Nur cahaya? TTS nanya begini. Terjemahan isinya tentang laki-laki dan perempuan, zina, apa, 100 kali tanpa belas kasihan. Bagaimana An-Nur mencegah terjadinya zina, Ustaz? Ya, kan udah tahu artinya tuh. Kan udah tahu ancamannya. Itu cara surat An-Nur mencegah. Kamu udah tahu kan kalau orang berzina, apa, tadi yang belum nikah 100 kali, yang sudah nikah, rajam. Itu cara surat itu untuk bisa mendatangkan cahaya dalam hatimu. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada. Ya. Jadi memang di surat itu banyak sekali penyebab datangnya cahaya Allah. Kan ada ayat yang mengatakan. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Wa yaghfir lakum. Allah akan berikan cahaya dalam hidupmu. Kalau kamu bisa meninggalkan kemaksiatan. Melakukan kebaikan. Nah, di surat An-Nur itu banyak arahan-arahan tentang kebaikan. Penyebab Allah berikan cahaya dalam hidupmu insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Zakat harta. Apakah boleh dibelikan kepada keluarga, adik, sepupu, dan lain-lain? Bolehlah. Yang gak berhak dapat nafkah, maka dapat zakat. Tapi kalau sudah zakat itu buka At-Taubah ayat 60. Itu 8 orang yang berhak dapat zakat. Karena pertanyaan ini macam-macam dari kemarin nih. Ustaz, boleh gak uang zakat buat umrah? Astagfirullah. Boleh gak uang zakat buat bangun masjid? Ya, yang berhak dapat zakat itu 8 orang. Di At-Taubah ayat 60, buka, baca. Nah, kalau 8 orang tersebut yang berhak dapat zakat itu, dia mau mengalokasikan buat yang lain, urusan dia. Yang penting kamu kasih ke 8 itu. Dari 8 itu, siapa yang paling baik? Zawil kurba, kerabat deket, lihat ponakan, lihat saudara, itu dulu. Nggak usah yang jauh-jauh, jangan semut di seberang lautan nampak, gajah depan mata nggak kelihatan, jangan. Ya. Umroh untuk kakak yang sudah meninggal bagaimana? Badal bolehkah dengan orang lain? Nggak apa-apa. Ulama ada yang berpendapat boleh, selama yang badalin orang yang berilmu. Ya, jangan main badalin aja sama orang yang nggak jelas. Mafia-mafia umroh tuh banyak, mafia haji tuh banyak nanti. Titip sama orang alim. Ini nitip badal umroh, badal haji tuh kayak kita pengen makmum sama imam. Cari imam yang bagus. Jangan kita bermakmum dengan imam yang gak jelas. Jangan. Assalamualaikum. Kalau apa? Kalau permasalahan banjir, penguburan ditunda atau bagaimana, Ustaz? Enggak dong. Dipercepatlah. Ya, dipercepat, dikondisikan. Kecuali kalau enggak memungkinkan masuk, nanti ada usaha. Ya, usaha itu bukan nunggu surut. Ada cara lain untuk bisa meredam itu. Nanti beberapa jalur pantura juga ada yang pinggir laut kan, yang banyak airnya. Mereka punya cara sendiri untuk itu. Nah, gua takut mayitnya kelelep. Mayit udah enggak berasa lagi. Bahkan kalau meninggalnya di laut, dulu kan orang haji kan pakai kapal laut ya, bisa 6 bulan, itu kan dibuang ke laut. Gak butuh tanah ya kan. Assalamualaikum Ustadz, dosakah Ustadz kalau kita berteman dengan orang non-muslim tapi hatinya sangat baik? Bagaimana cara menjauhinya agar tidak membuat sakit hati Ustadz? Ya kan kita boleh berteman dengan siapapun, teman dalam artian. Kalau teman dekat gak boleh. Sampai curhat masalah keluarga, masalah agama sama orang kafir gak boleh. Tapi kalau teman dalam artian memang antar manusia membutuhkan manusia, boleh dong. Nabi juga bertetangga dengan Yahudi kok. Ya, bahkan beliau juga bekerja sama dengan Yahudi. Menjual, apa, menggadekan bajunya dan lain-lain gitu ya. Itu boleh muamalah gak apa-apa. Tapi kalau buat teman curhat, teman setia gak. Hati-hati, orang tergantung agama temannya nanti. Ya. Khawatirnya baik menurut kita. Karena Quran sudah bilang, walan tartu angkal yahuda walan nasara hatta tatabia milatahum. Yahudi, Nasrani, tidak rela sampai kalian ikut cara mereka. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya kerja di luar negeri. Mantu perempuan memutuskan silaturahmi dengan mertua. Bagaimana solusinya Ustaz? Sambung lagi, putus. Nangis. Ini kayak gini-gini jadi bingung karena ini sudah efek dari muamalah kalian. Ustadz dikasih masalah yang gak tahu penyebabnya apa. Kalau mencariin masalah itu, ya cari dulu apinya. Matikan nanti asapnya hilang. Gimana mau ngilangin asap kalau apinya gak dimatiin? Gak bisa. Ya. Dulu kan gak begini anak. Dulu kan gak begini mantu. Kok sekarang begini? Pasti ada hukum sebab akibat. Ini kita gak tahu. Urusan kayak gini mesti semuanya datang. Kita mesti ngomong satu-satu. Karena agak susah, takutnya memprovokasi atau berkoalisi. Ini yang paling bahaya. Kita gak bisa mutusin kayak beginian. Wallahu a'lam bishawab. Suami tidak melarang bekerja, tetapi melarang berinteraksi dengan laki-laki. Padahal bidang pekerjaan mayoritas dengan laki-laki. Bidang usaha IT. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Berhenti. Ya berhentilah. Kan kamu nikah, itu kan sudah tidak ada kewajiban nyari dunia. Perempuan kalau udah nikah, udah beres. Ya, ada yang bimbing, ada suami. Suami gak ngingetin, nanggung dosa juga ya. Walaupun tidak orang menanggung dosa orang lain ya. Tapi demi Allah. Kalau perempuan sudah nikah, udah gak wajib kerja. Nafkah lahir batin, wajib suami yang ngasih. Masya Allah. Dan rumah lebih baik buat perempuan. Allah yang bilang. Oh perempuan kalau udah nikah selesai. Udah mau ngapain lagi. Kecuali kalau suaminya sakit. Gak menuhi nafkah. Ya silakan. Kalau sudah cukup mau ngapain lagi. Ngapain bikin agenda di luar. Fitrahnya perempuan di rumah. Kalau perempuan sudah sering keluar rumah, keluar dari fitrahnya. Ya, jangan maksain mendekati penyebab-penyebab murka Tuhan gitulah. Ya, kecuali kalau suaminya memang zalim, enggak ngasih nafkah, ya kamu mesti survive, ya lain cerita. Ini kan enggak. Suaminya juga ngizinin. Udah tahu begitu ya, jaga perasaan suami. Gimana caranya? Ya udah, aku tetap di bidang aku, cuman aku enggak keluar. Di rumahnya aku bikin kantor kecil atau apa. IT kan enggak butuh tempat sebenarnya kan. Ya, apa ruangan aja sudah cukup harusnya ya. Nah, Allahu a'lam. Karena menjaga muru'ah buat perempuan lebih wajib ketimbang mencari uang. Assalamualaikum Ustaz, adik saya meminjam dana untuk usahanya. Dan dana tersebut untuk diputar dan berjalan cukup lama. Sementara saya sedang membutuhkan dana tersebut saat ini. Ketika saya memintanya, tapi adik saya sedang tidak ada dana dan katanya dana itu akan dikembalikan kalau asetnya sudah terjual. Tapi sampai saat ini belum dikembalikan. Yang mau saya tanyakan, apa yang saya harus lakukan menghindari perselisihan Ustaz? Maklumi, kalau kamu tahu masalahnya. Dan gak usah takut, rezeki gak ketukar. Ya, jangan gara-gara urusan begini putus hubungan persaudaraan. Ya. Bahkan dalam agama kita, kalau kita memaklumi orang yang sedang punya masalah, bukan dia berdusta, urusan hutang piutang, selama penundaan tersebut, Allah lipat gandakan balasan buat kita, insya Allah. Ustadz, apakah kredit KPR itu riba? Iyalah. Bagaimana cara teknisnya supaya bisa keluar dari riba? Ya dibayar ribanya. Dihindari, udahlah ya. Kenapa sih mesti kena riba gitu ya? Emang gak bisa hidup tanpa riba? Bisa, coba kita gak yakin. Bisa, wallahi bisa. Ya, cuma kitanya yang gak yakin. Nah, kita jadi orang yang pengennya dipandang hedon ya. Punya segalanya, padahal kita orang miskin. Orang yang paling kaya itu ada di kampung petani yang tanahnya luas. Gak punya utang. Sholat 5 waktu gak pernah terlambat. Ya. Dia sederhana hidupnya. Cuma meninggalnya ninggalin warisan. Orang kaya. Survei membuktikan ya. Para konglomerat itu. Orang-orang yang gak punya utang. Di kota kelihatannya kaya. Padahal asetnya itu kecil. Gedean utangnya ketimbang aset dia. Cuma karena dipandang kaya oleh orang menurut orang. Kalau menurut agama, laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinaun nafsi. Kaya itu bukan kaya harta tapi kaya jiwa. Anda enggak nyender sama orang, Anda enggak punya utang, Anda enggak nyusahin orang. Anda bisa ketemu sama siapa aja, jalan kemana aja sendiri, itu orang kaya. Hari gini orang cuma kelihatan kaya padahal dia enggak kaya. Ya billah wa na'udzubillah. Ustaz, saya berteman dengan seorang non-muslim. Dia mengatakan mau belajar Islam dan mencari iman. Tapi saya melihat motivasinya lebih karena takut kehilangan saya, bukan karena Allah. Oh, dia pacaran nih. Dalam kondisi seperti ini, apakah lebih baik saya tetap membuka pintu atau justru menjaga jarak? Ini laki perempuan sih yang nanya nih. Kalau perempuan, ya kamu punya power tuh buat menyetir dia untuk ngedalamin agama deh. Mumpung dia suka sama kamu, berikan syarat aja. Ya gak apa-apa kalau takdir aku sama kamu, tapi dalam agama aku, kalau aku sudah nikah, nanti kamu tuh imam. Imam di depan, aku tuh makmum di belakang. Jadi nanti kamu yang bilang waladzalin, aku yang bilang amin. Jangan aku yang waladzalin, kamu yang amin nanti gitu ya. Balik gitu ya, bilangin ya kamu kan dalam agama aku kalau nikah nanti kamu yang bawa aku ke sorga, sorga itu milik Allah, kamu mesti kenal Allah panjang tuh, mudah-mudahan karena banyak kok yang mu'alaf jadi baik gara-gara perempuan soleha, ya banyak kok banyak yang kayak gitu ya, jangan terus kamunya malah yang terwarnai, jangan ya. Ustaz, anak kami laki-laki usia 25 tahun sudah lama tidak mau sholat dan puasa. Sudah dinasihati tapi tidak juga bersolat, tidak sholat. Kami sudah berdoa, mohon nasihat ya Ustaz. Ya dijelasin, dicari penyebab dia gak mau sholat apa sih? Karena kalau nanti kamu meninggal, anak gak sholat, gak nyampe waris. La yuwarisul kafiril mu'min walal mu'minil kafir. Gak boleh saling mewarisi orang Islam dengan orang kafir. Beda kita dengan kafir musyrik itu sholat. Faman taroka faqad kafara. Lagi-lagi yang saya tekankan di sini, cari penyebabnya. Aneh kalau orang enggak mau sholat itu aneh. Kalau Allah yang bilang wasta'inu bisabri wassalah. Kamu minta tolong dengan sabar dan sholat. Karena kita minta tolong, masa enggak mau ditolong? Ya, ini menandakan kita gagal mendidik anak untuk sholat. Sudah dibilang dari awal tadi, didik anak kita doyan sholat. Ini anak bisa doyan jengkol. Ngapain sholat agak doyan, kan gitu bahasanya. Karena kita tuh selalu membuat anak tertarik ketika kita makan rendang jengkol. Makan apa sih, Ma? Jengkol. Gitulah. Ekspresinya tuh membuat orang tertarik. Coba kalau sholat, Mama tenang banget sih, Ma, ngadepin masalah kayak gini. Anak tuh punya ketertarikan gitu loh. Apalagi anak sekarang kan gak suka mendengar, sukanya melihat. Bikin tontonan yang menuntun. Mama gak usah pegel, anak gak pakai kerudung. Mama pakai kerudung yang cantik depan anak. Bohong anak gak niru. Bohong anak gak niru. Atau lingkungan yang baik. Saya sering bilang kok, demi Allah, sampai detik ini saya gak pernah suruh anak saya pakai kerudung. Demi Allah. Cuma dari kecil sudah rapet. Tanpa saya suruh, karena lingkungan. Dan saya harapkan pasangan gak dandan depan anak. Dandan, anak ngeliat. Anak tuh duplikator gitu loh. Sama dengan kita, Pak. Kalau kita memang pertontonkan jiwa tenang karena sholat di masjid, berteman sama orang baik, bohong anak kita gak niru. Anak itu mencontoh banget. Ya, ini yang mesti kita sadari. Makanya dalam bahasa agama, asli nafsat, yasluh lakan nas. Teknik agama itu, rapihin diri kamu, nanti orang lain akan terapikan dengan sendiri. Kita gak disibukkan untuk mendakwakan ke orang. Dakwakan diri kita. Nanti orang akan lihat, agama jadi asik nih sama dia, gue juga pengen asik. Begitu orang akhirnya gitu loh. Tapi kalau kita hanya menakutkan, menegangkan, gak good looking, ya orang mana mau tertarik. Ya kita kalau mau bangun anak bangun pagi, kita aja bangun duluan. Subuh 4:30, bangun deh 4:00. Bangun 4:00 sudah rapi, mandi sudah wangi. Saya bangun subuh. Oh iya, lihat kita udah rapi. Emang udah wangi. Bismillah, ya. Insyaallah. Bu ya, ya. Perhatian saya, kamar mandi sayangnya. Anak tuh seneng. Terus tuh lihat muka kita juga, Masya Allah ya. Ini kadang-kadang kita bangunin anak, muka kita belum rapi. Bangun. Anak, astagfirullah. Keren malaikat maut. Gimana anak mau tertarik sama kita. Udah, itu aja. Semoga manfaat soleh. Hujan lagi sampai Bogor, ada kajian lagi soleh. Semoga manfaat insya Allah ya. Ya Allah, tetap jaga ukhuwah diantara kita, semangat belajar ya. Jangan berkeluh kesah dengan takdir. Allah gak mungkin jahat. Ya, doakan diri kita, keluarga kita, doain nih masjid kita Nurul Hidayah, semoga jaga selalu Allah ya. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya semoga diberikan hidayah. Dan yang terpenting nih teman-teman yang lagi dilanda banjir baik Sumatera maupun Jakarta, ini Bekasi ini dapat info nih tadi siang nih lagi over. Doain semoga semuanya sabar insyaallah ya. Allah mudahkan kebaikan buat orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.